Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat Ar-Ra'd ayat 36. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wallazina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaik wa minal ahzabi man yungkir ba'dah. Kul innama umirtu an a'budallah wa la usyrika bihi ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan kitab ini diturunkan kepadamu, dan di antara golongan-golongan Yahudi dan Nasrani yang bersekutu ada yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, sesungguhnya saya hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Hanya kepadanya saya seru manusia dan hanya kepadanya saya kembali. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, orang mukmin menerima Al-Quran secara keseluruhan. Itulah tema kita terkait dengan ayat 36 dari surat Ar-Ra'd ini. Orang mukmin, mukmin berbahagia dengan adanya Al-Quran. Yafrohu nabi ma'unzila ilaika. Sangat bahagia. Kita yang anaknya dirantau orang di bulan Ramadan datang ke rumah kita, atau pada musim liburan kuliah datang ke rumah kita, tentu sangat bahagia menyambut anak kita. Kenapa? Karena kita sayang kepada anak kita. Begitu juga anak sangat senang ketika pulang kampung karena dia telah bertemu dengan orang tuanya. Mukmin bahagia ketika menerima Al-Quran karena apa? Karena dia rindu dengan Al-Quran, karena dia mencintai Al-Quran. Kenapa mukmin mencintai Al-Quran? Karena Al-Quran memberi arahan yang jelas. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari jalan yang gelap ke jalan terang benderang. Diilustrasikan, Al-Quran itu bagikan suluh nur cahaya yang kalau kita pegang, maka yang ada di depan kita menjadi jelas dan nyata. Sungguh sangat berbahagia orang yang hidupnya dengan Al-Quran. Untuk itu, yafrahu nabi ma'unzila ilaika. Ini di satu sisi. Di sisi lain, kaum Nasrani dan Yahudi sebagai ahli kitab juga bahagia ketika mengetahui ada Nabi Muhammad yang diutus Allah sebagai Nabi akhir zaman dan membawa kitab suci Al-Quran. Itulah yang disampaikan oleh saudara dari istri Nabi Muhammad Khadijah yang berkata bahwa ini adalah orang yang bakal menjadi Nabi akhir zaman. Dan kalaulah saya memiliki umur panjang, saya akan beriman dan mengikut agama yang dibawanya. Inilah orang ahli kitab yang senang akan keberadaan Nabi Muhammad dan Al-Quran. Jadi ayat ini dapat dipahami sebagai dua hal. Yang pertama, umat Islam senang dengan keberadaan Nabi Muhammad dan Al-Quran. Dan ahli kitab yang memahami kitabnya dengan benar akan pindah agama ke dalam Islam karena dia tahu apa yang dibawa Nabi Muhammad adalah benar dan Al-Quran berisikan pelajaran yang benar. Lebih jelasnya kita minta pendapat dari Ustaz Fajrul Haq, ayat 36 dari surat Ar-Ra'd. Iya. Yang jelas Al-Quran ini adalah cahaya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan begitu, nanti di akhir kiamat Allah juga akan mendatangkan kitab suci Al-Quran ini sebagai cahaya bagi orang-orang yang beriman. Walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaika wa minal ahzab wa may yunkiru ba'dahu. Artinya orang-orang yang selain beriman, orang-orang kafir, dia akan mengingkari sebahagian yang lain. Artinya Al-Quran tidak pernah mengingkari tentang turunnya Taurat, tentang turunnya Zabur, tentang turunnya Injil. Itu sudah digariskan di dalam Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihissalam, mengutus Nabi Daud alaihissalam, mengutus Nabi Isa alaihissalam adalah untuk mengingatkan bahwasanya apa yang menjadi sampai yang disampaikan para nabi atau para rasul terdahulu itu adalah gunanya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, jangan sampai kita menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, juga para nabi atau rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan umatnya masing-masing. Karena banyak terjadi pada dari zaman dahulu bahwasanya orang banyak tidak meyakini dengan Al-Qur'an bahwasanya itu adalah sebagai kitab suci, padahal Al-Qur'an sendiri tertuang di dalamnya menceritakan bagaimana kitab-kitab suci yang lain itu adalah memang betul-betul datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi dilema atau yang menjadi permasalahannya itu ketika keyakinan itu berubah tidak sesuai dengan ajaran Islam, itulah yang menjadi kendalanya. Maka ini adalah untuk menceritakan tentang masalah yang terjadi yang masa lalu, tapi ini adalah tidak menafikan atau tidak menepiskan kejadian-kejadian saat sekarang ini. Saat sekarang ini maksudnya banyak juga orang yang memang betul-betul lari dari ajaran Al-Qur'an. Kehidupan mereka itu apabila susah baru mereka meyakini dengan Al-Qur'an. Itu adalah keimanan yang sangat tipis. Sudah merasakan tersiksa, sudah merasakan hidup ini tidak ada artinya, baru kembali kepada Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an datang dari dulu itu adalah untuk meringankan. Kenapa banyak orang-orang seperti ini kembali kepada Al-Qur'an? Seakan-akan ketika mereka itu kembali, kehidupan mereka pada saat zaman dahulu itu begitu berat yang mereka lalui, tapi ketika meyakini dengan Al-Qur'an ini mereka itu merasakan lebih ringan. Tapi inilah yang tidak dicari pada saat sekarang ini. Yang dicari mereka itu adalah bagaimana mereka dapat mengingkari Al-Qur'an itu sehingga bahwasanya Al-Qur'an tidak lagi sebagai mana yang dikatakan dalam firman Allah yafrahuna bima unzila, artinya tidak merasakan senang dengan diingatkan dengan Al-Qur'an. Nah, itu kan yang dulu, sekarang kan lain. Tidak, dulu dan sekarang sama-sama kita melaksanakan sunnatullah, dan sunnatullah itu la tabdila li khalqillah, la tabdila li sunnatillah, tidak ada gantinya. Artinya tidak ada jalan lain kecuali kita melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Maka sangat ditegaskan dalam ayat ini, ketika seseorang itu menerima ayat Al-Quran secara keseluruhan, dia akan mendapatkan keindahan dalam dirinya. Tapi kalau dia melaksanakan Al-Quran itu hanya setengah-setengah, maka inilah yang akan menjadi siksa di dalam kehidupannya sehari-hari. Padahal Allah mengatakan Allah tidak mau menyiksa, tapi karena mereka itu meninggalkan ayat demi ayat, sepenggalan saja yang mereka ambil, inilah yang membuat mereka itu salah dalam memahami ayat Quran sehingga dapat menjalani kehidupan itu lebih susah. Maka kembalilah kita kepada Al-Quran. Al-Quran ini sudah dapat membuktikan pada zaman dahulu yang mana telah membawa kegemilangan yang begitu indah. Maka kegemilangan itu disebabkan karena memang betul-betul keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kami persilakan Ustaz Zainal. Ya, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, ada kesatuan antara kitab suci samawi yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala yang ditegaskan Nabi Muhammad pada ayat ini. Ada sebagian kaum Nasrani dan Yahudi penganut kitab suci Taurat dan Injil yang beriman dan bahagia dengan keberadaan Nabi Muhammad dan Al-Qur'annya. Kenapa? Karena mereka memahami bahwa Allah yang menurunkan Taurat dan Injil itu adalah Esa, tidak ada sekutu baginya. Dan mereka mengajak umatnya Nabi Musa, Nabi Isa mengajak umatnya untuk tetap mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang ditegaskan dalam Al-Quran juga berkata dan memiliki pesan yang sama, yaitu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, dan mengajak manusia untuk menyembah Allah dan kembali kepadanya. Jadi ada titik temu yang mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Allah, tidak dua, tidak tiga. Para nabi bukan Tuhan dan makhluk bukan Tuhan. Manusia tidak layak dipertuhankan. Tuhan itu kalau dua akan menyusahkan. Tuhan itu baiknya satu dan esa. Itulah titik temu, sehingga penganut agama Nasrani dan Yahudi pada zaman Nabi Musa, pada zaman Nabi Muhammad, dan pada zaman sekarang, ketika berpikir jernih dan clear, dia akan menyatakan, saya berbahagia membaca Al-Quran, saya berbahagia menjadi pengikut Muhammad, saya berbahagia memiliki Tuhan yang esa. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah kebahagiaan, itulah yang disebutkan dengan a'budullah wala usyriku bihi wala usyrika bihi ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Para pendengar yang dimuliakan Allah, di sisi lain orang mukmin harusnya bahagia ketika membaca Al-Qur'an. Namun sangat disedihkan kita menemukan rumah-rumah mukmin sangat jauh dari Al-Qur'an. Tidak ada lantunan bacaan Al-Qur'an, baik seminggu sekali. Yang dulunya ada tradisi yasinan, sekarang yasin pun sangat jarang. Tidak sedikit kita menemukan ada orang tua yang sudah berusia 40 tahun tidak bisa membaca yasin. Dia bisa membaca yasin yang berhuruf Latin, sehingga dia membaca bukan yasin, karena A-nya 2, I-nya 2, dia pun membaca ya a si i in, karena tidak bisa membaca Al-Quran. Sungguh sangat menyedihkan dan sungguh sangat gersang rumah yang tidak dibacakan Al-Quran. Sungguh sangat gersang hati yang tidak pernah tersentuh dengan alunan Al-Quran. Berbahagialah ketika kita membacakan Al-Quran di rumah kita. Berbahagialah ketika kita membacakan Quran di hati kita. Berbahagialah ketika kita bergaul dengan Al-Quran. Menerima Al-Quran, menerima membacanya, menerima memahaminya, menerima mengamalkannya, menerima menjadikan dia sebagai guide dan panduan dalam hidup ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.